Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan penjelasan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an tentang kisah kedatangan malaikat Jibril di majlisnya Rasul alaihi salatu wassalam, dan di sana terdapat para sahabat. Kemudian Jibril datang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang rukun Islam, dan kita masih menjelaskan beberapa masail, beberapa masalah terkait dengan rukun Islam. Dan kita akan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, masih pada pembahasan tentang rukun Islam yang kedua, yaitu iqamatus salah, mendirikan as-salah. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau ini masail terkait dengan salat. Di antara yang beliau sebutkan adalah masalah rukun atau syarat-syarat sahnya salat. Telah kita baca syarat yang pertama yang beliau sebutkan adalah dukhul al-waqt, telah masuknya waktu salat. Ini syarat yang pertama. Tidak sah apabila seseorang menunaikan salat zuhur misalnya sebelum masuk waktu salat zuhur. Demikian pula salat-salat yang lainnya dari sholat lima waktu yang wajib ditunaikan ketika telah tiba waktunya. Kemudian syarat yang kedua adalah at-taharah, bersuci. Bersuci dengan cara berwudu, yaitu bersuci dari hadas. Jika hadasnya hadas asghar, maka bersucinya yaitu dengan cara berwudu. Apabila hadasnya adalah hadas akbar, maka bersucinya dengan cara mandi. dan hukum asal bersuci ialah dengan menggunakan air. Apabila air ini tidak ada, atau apabila seorang tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan air dalam bersuci, maka bisa beralih dengan menggunakan debu, yaitu bertayamum. Dan masalah ini yang telah kita baca penjelasannya pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian pada malam hari ini kita akan membaca sedikit masail terkait dengan taharah yang masih ada kaitannya dengan bersuci, yaitu masalah al-mashu alal khufaini wal jabirah, mengusap kedua khuf atau kaos kaki atau yang semisalnya. Khuf ma'ruf, yakni seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit dan dipakai, diantara tujuannya supaya bisa menghangatkan badan, menghangatkan kaki. Atau yang semisal dengan khuf adalah kaos kaki yang menutup kedua mata kaki, dan yang semisal dengannya adalah sepatu yang melebihi mata kaki. Permasalahan yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan yang insyaallah akan kita baca penjelasan dari beliau, adalah hukum mengusap kedua khuf dan jabirah. Jabirah yaitu gips, seperti misalnya ada tulang yang patah yang kemudian harus digips, maka ini yang disebut dengan jabirah. Qala rahimahullahu taala, سبق أن للوضوء أربعة أركان، اثنين يغسلان وواحدا يمسح وواحدا يغسل ويمسح. Telah lewat penjelasan bahwa wudu memiliki empat rukun. Dua rukun yugsalan, dibasuh. Wawahidan, satu diusap, yakni dua rukun harus dibasuh, yaitu wajah dan mada, kedua tangan. Wawahidan yumsah, satu anggota wudu hanya diusap, yaitu kepala. Wawahidan yugsal wa yumsah, satu lagi, satu anggota wudu, satu rukun dari wudu bisa dibasuh dan bisa diusap, yaitu kedua kaki. Ini yang akan dibahas oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, yaitu membasuh atau mengusap kaki. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, membasuh kaki atau kedua kaki dibasuh dan juga bisa diusap. Walihada jaa al-Qur'anul Karim ala wajhaini fi qira'ati qawlihi wa arjulakum bil fathi wal kasr. Setelah kita mengetahui bahwa kedua kaki bisa dibasuh dan bisa diusap, maka atau hal ini bisa difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, atau datang firman Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara membaca, yaitu pada surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kita perhatikan kalimat wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Dalam qiraah ada yang membaca dengan mengkasrahkan huruf lamnya, wa arjulikum, wa arjulikum, dan ini akan mudah difahami bagi mereka-mereka yang memahami atau telah mempelajari ilmu nahwu. Dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana qiraahnya kita, qiraah yang kita baca dalam mushaf-mushaf kita, wa arjulakum, dengan memberikan harakat fathah pada huruf lamnya, wa arjulakum. Dalam qiraah yang lain dengan mengkasrahkan huruf lamnya, wa arjulikum. Kata Syekh rahimahullahu taala, kalau dengan fathah jelas, maka maknanya basuhlah dan basuhlah kaki-kaki kalian dengan nasab. Adapun qiraah yang membaca dengan kasrah, maka kata Syekh rahimahullahu taala menjelaskan, fahiya, maka bacaan ini merupakan ataf pada kalimat wamsahu bi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Maknanya usaplah kepala-kepala kalian dan usaplah kaki-kaki kalian. Dengan dua qiraah ini, ma'asyiral ikhwah rahimahni wa rahimakumullah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyampaikan bahwa kedua kaki bisa dibasuh dan bisa diusap. Kalau dibaca dengan fathah, maka jelas maknanya adalah diusap, dibasuh, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Adapun qiraah yang mengkasrahkan huruf lamnya, wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, maka maknanya dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Pertanyaannya sekarang, walakin mata yumsahur rijul, kapan kaki boleh diusap? Ini yang akan dibahas oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Qala Syekh rahimahullah, jawabannya dari pertanyaan tadi, kapan kaki boleh diusap, yang selama ini kita pahami dan itu yang diamalkan oleh kaum muslimin, kaki itu dibasuh, bukan diusap. Bukan diusap. Tetapi di sana juga ada penjelasan bahwasanya kaki itu boleh diusap ketika kita wudu. Kapan? Qala yumsahur rijlu idza labisa alaiha al-insanu jawariba aw khuffain. Kaki diperbolehkan untuk diusap apabila seorang memakai kaos kaki atau khuf. Atau khuf, ketika memakai kaos kaki, yaitu yang terbuat dari kutun, suf, wol, atau yang semisalnya, memakai khuf yang terbuat dari kulit, maka pada saat itu dia boleh mengusapnya. Boleh mengusapnya, tidak perlu membasuh kaki, karena telah memakai kaos kaki atau telah memakai khuf, boleh bagi dia untuk mengusapnya, mengusap khuf tersebut. Tetapi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mengusap khuf ini ada syarat-syaratnya. Jadi gambarannya misalnya seorang yakni yang sekarang ini mudah kita jumpai, yakni memakai kaos kaki. Kalau khuf mungkin masih terlalu asing atau jarang di tengah-tengah kita, kita jarang mendapatinya. Kaos kaki, misalnya kaos kaki, memakai kaos kaki yang menutupi kedua mata kakinya. Terkadang kita malas untuk melepasnya ketika ingin berwudu, tidak mau melepas kaos kakinya. Atau yang memakai sepatu misalnya, ketika wudu gak mau melepas sepatunya. Maka syariat memberikan keringanan untuk mengusap khuf tersebut, mengusap kaos kakinya atau mengusap sepatunya, mengusap bagian atasnya, tapi harus memenuhi syaratnya. Syarat diperbolehkannya mengusap khuf ketika wudu. Pertama ialah at-taharah. Ai taharatu al-khuffaini aw al-jawrabain. Falau kana min jildin najis fa innahu la yasihhu al-mashu 'alayha. Syarat yang pertama, khuf yang kita pakai atau kaos kaki yang kita pakai tahir, tahirah, suci, tidak najis, tidak terbuat dari bahan yang najis. Naam, barangnya suci, bersih, bersih dari najis. Ini syarat yang pertama. Kalau seandainya ada khuf yang terbuat dari bahan yang najis, maka tidak boleh digunakan, tidak boleh kita mengusap khuf tersebut. Karena syarat yang pertama harus taharah, harus suci. Syarat yang kedua, diperbolehkannya seorang mengusap khuf ketika wudu, an yalbasahuma ala taharatin bilma, yaitu memakai kedua khuf dalam keadaan dia telah bersuci dengan menggunakan air. Artinya, ketika kita berwudu, berwudu untuk menunaikan sholat zuhur misal, setelah kita suci, yaitu dengan cara berwudu, kita memakai khuf. Kita memakai khuf. Kemudian, setelah itu kita batal. Setelah itu, kita batal. Dalam keadaan kita telah memakai khuf tersebut, atau memakai kaos kaki tersebut, dalam keadaan suci. Telah berwudu, telah bersuci dengan menggunakan air. Ketika batal, setelah itu kita boleh, ketika kita berwudu, boleh mengusap khuf tersebut. Boleh mengusap khuf, gak perlu melepasnya. Tidak perlu melepasnya, cukup diusap bagian kakinya, yaitu bagian khufnya. Kalau seandainya bersucinya dengan menggunakan debu, yaitu tayammum, maka kata syekhu rahimahullah ta'ala, fa innahu la yumsahu alaihima, maka tidak boleh diusap. Karena bersucinya dengan menggunakan debu, bukan dengan menggunakan air. Harus dilepas kalau ingin berwudu. Yang berikutnya, dari syarat diperbolehkannya mengusap khuf, an yakuna fil hadatsil asghar, yaitu ketika dia berhadats dengan hadats kecil. Artinya setelah dia berwudu kemudian memakai khuf, kemudian dia batal hadats asghar, buang angin misalnya atau buang air kecil. Setelah itu dia ingin berwudu, setelah itu dia ingin bersuci, maka dia tidak perlu melepas khufnya. Cukup bagi dia mengusap khuf, tidak perlu melepas, cukup mengusapnya saja. Dan syarat yang keempat ialah an yakuna fil muddatil muhaddadah, harus pada waktu yang telah ditentukan. Ini empat syarat. Empat syarat diperbolehkannya seorang untuk mengusap khuf. Jadi ketika berwudu pada hukum asalnya kita semuanya membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap khuf, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Ternyata kaki ini boleh diusap jika kaki kita sedang memakai kaos kaki atau memakai khuf. Kapan diperbolehkannya kita mengusap khuf atau kaos kaki yang kita pakai? Syaratnya tadi yang kita sampaikan, kaos kakinya harus bersih, suci, khufnya juga demikian. Kemudian kita memakai khuf tersebut, memakai kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Sudah berwudu, setelah itu kita pakai kaos kaki atau kita pakai khuf. Nah, jika kita batal setelahnya, setelah memakai khuf, kita batal misalnya. Kemudian kita ingin bersuci, ingin berwudu. Jadi misal seorang berwudu untuk sholat zuhur. sebelum sholat duhur dia memakai kaos kaki misalnya, kemudian sholat, selesai sholat duhur batal sampai dia masuk waktu sholat asar. Ketika ingin menunaikan sholat asar, dia berwudu, maka dia tidak perlu melepas kaos kakinya, tidak perlu melepas khufnya. Lalu bagaimana dengan wudunya? Cukup membasuh atau mengusap khuf, mengusap kaos kaki yang dia pakai. Berwudu seperti biasa, tetapi ketika masuk pada kaki, dia tidak perlu membasuh. Dia mengusap kaos kakinya atau khuf yang sedang dia pakai. Setelah itu sholat asar selesai. Ini keringanan. Qala syekhu rahimahullah, kemudian syarat yang berikutnya, yaitu yang syarat yang ketiga yang tadi kita sampaikan, an yakuna fil hadatsil asghar, hadas kecil. Yani tadi pada contoh dia berwudu untuk salat zuhur, kemudian dia memakai khuf. Selesai salat zuhur dia batal. Hadats asghar, bukan hadats akbar. Batal dikarenakan buang angin misal, atau dikarenakan tidur, atau dikarenakan buang air besar. Yang penting bukan hadats asghar. Maka ketika dia ingin berwudu untuk menunaikan sholat asar misalnya, cukup bagi dia mengusap khuf atau kaos kaki yang dia pakai. Tidak perlu melepasnya. Kalau hadatsnya hadats akbar, yakni dia junub misal, dia junub, maka dia harus melepaskannya. Gak boleh mengusap khuf, tidak boleh mengusap kaos kaki. Harus dilepas, kemudian mandi, dan setelah itu membasuh kedua kakinya ketika berwudu. Dan syarat yang keempat adalah fil waqti atau fil muddatil muhaddadah, pada batasan waktu yang telah ditentukan. Artinya mengusap khuf itu boleh pada waktu yang telah ditentukan dalam syariat. Bagi seorang yang mukim, yang tidak safar, diberi waktu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Bagi seorang yang safar, seorang yang sedang menjalankan atau melakukan perjalanan jauh, diberi waktu 3 hari 3 malam. 1 hari 1 malam untuk seorang yang mukim, 3 hari 3 malam bagi seorang yang musafir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini syarat diperbolehkannya seorang mengusap khuf atau kaos kaki. Yani enggak perlu melepasnya kalau dia sedang memakainya. Cukup diusap, tidak perlu membasuh kaki, cukup mengusap khuf atau kaos kakinya. 1 hari 1 malam bagi seorang mukim, 3 hari 3 malam bagi seorang yang safar. Mafhum? Dapat difahami ya? Baik. Sekarang masalah yang berikutnya, kapan mulai dihitung 1 hari 1 malam? Mulai dihitung 1 hari 1 malam bagi seorang yang mukim atau 3 hari 3 malam bagi seorang yang safar? Contoh, seorang memakai kaos kaki setelah wudu untuk sholat subuh. Taruhlah misalnya jam 4 dia berwudu, kemudian memakai kaos kaki. Selesai sholat subuh, dia masih suci misalnya, atau pada jam 7 dia batal, dan dalam keadaan dia masih memakai kaos kaki. Kemudian ketika masuk waktu sholat zuhur, dia berwudu. Pada keadaan ini, bagi dia tidak perlu melepas kaos kaki atau khuf yang dia pakai. Dia berwudu seperti biasa, hanya saja kakinya tidak perlu dibasuh, cukup diusap kaos kakinya atau khufnya. Setelah selesai, dia menunaikan sholat zuhur. Pertanyaannya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kapan mulai dihitung satu hari satu malam? Apakah ketika dia memakai khuf tersebut, yaitu pada jam 4 pagi tadi, atau ketika dia memulai mengusap khufnya? Kapan mulai dihitung satu hari satu malam? Apakah ketika dia memakai khufnya, ataukah ketika dia mengusap yang pertama kalinya, mengusap khufnya? Mengusap khufnya. Jawabannya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, mulai dihitung satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam pada awal pengusapan khuf. Pada awal pengusapan khuf. Jadi pada contoh yang tadi kita sampaikan, awal dihitungnya satu hari satu malam adalah ketika dia berwudu untuk menunaikan sholat zuhur, karena dia baru mulai mengusap khufnya, bukan pada awal memakai khuf, yaitu pada jam 4 pagi yang tadi kita contohkan. Bukan ini. Mulai dihitungnya ketika dia mulai mengusap. Jadi mulai dari sholat duhur sampai duhur berikutnya, satu hari, satu malam. Itulah penghitungan atau mulai dihitungnya satu hari, satu malam bagi seorang yang mukim, tiga hari, tiga malam bagi seorang yang musafir. Bukan pada awal ketika dia memakai khuf. Bukan ini. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala adalah pada awal dia mengusap khuf setelah dia berhadath. Jika sebelumnya, yang ketika dia memakai, maka itu tidak dianggap, yang bukan itu awal mulanya. Bukan itu. Ini sedikit masalah terkait dengan mengusap khuf. Mengusap khuf. Dan ini termasuk syiar Islam dan keyakinan kaum muslimin, sehingga para ulama menyebutkan masalah ini dalam kitab akidah mereka. Dalam kitab-kitab akidah, di antara pembahasan yang disebutkan adalah masalah mengusap khuf. Mengusap khuf, karena ini keyakinan dan ini ajaran, ini syariat. Syariat yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena sebagiannya mengingkari masalah ini. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan mengusap khuf ini, yang diusap adalah bagian atas dari kaos kaki atau khuf yang kita pakai, bukan bagian bawahnya, bukan bagian bawah kaos kaki atau khuf yang kita pakai. Kata Ali radhiyallahu an dalam hadisnya, "Law kana ad-dinu bir-ra'y la kana asfal al-khuf aula bil mashh min a'la." Kalau seandainya agama ini patokannya adalah akal, kalau seandainya agama ini dibangun atas dasar akal semata, niscaya bagian bawah khuf lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Kalau kita mainnya main akal. Kalau main akal, mana yang lebih kotor? Yang lebih kotor, yang lebih banyak kotorannya adalah bagian bawah. Dan itu yang harus dibersihkan, harus diusap supaya kotorannya hilang. Adapun bagian atasnya, tidak. Dibandingkan di bagian bawah, lebih banyak bagian bawah kotorannya. Adapun atas, tidak. Kalau seandainya agama ini dibangun di atas dasar akal semata, maka niscaya yang lebih pantas diusap adalah bagian bawah, bukan bagian atas. Ini kata Ali radhiyallahu an wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah melihat Rasul alaihi salatu wasallam mengusap khuf bagian atasnya. Dari hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faedah di antaranya bahwa yang diusap khuf bagian atas khuf, bukan bagian bawahnya. Dan dari hadis ini kita pula bisa ngambil faedah bahwa agama ini bukan dengan akal. Akal kita yang mengikut dengan syariat, akal kita yang mengikuti dalil, yang mengikuti Al-Quran, yang tunduk pada hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ada ayat atau ada hadis harus sesuai dengan hawa nafsu kita, harus sesuai dengan akal kita. Yang tidak sesuai dengan akal, tolak. Bukan seperti ini. Justru akal lah yang seharusnya tunduk dan ngikut pada dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, syarat yang ketiga dari syarat sahnya salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah. Yaitu Ka'bah. Qala fastiqbalu al-qiblati syartun, menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sahnya salat seorang hamba. La tasihhu salatu illa bihi, salat tidak sah kecuali dengan ini, yaitu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Hadis yang menunjukkan bahwa istiqbalul qiblah merupakan syarat sahnya salat adalah hadis tentang penjelasan Rasul alaihi salatu wasalam kepada orang yang salatnya salah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan orang tersebut, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah." Ketika engkau ingin menunaikan salat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian setelah itu menghadaplah ke arah kiblat. Diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk menghadap ke arah kiblat. Ini menunjukkan dalil wajibnya atau wajibnya menghadap ke arah kiblat, dan ini merupakan syarat sahnya salat. Kalau seandainya seorang ketika dia salat tidak menghadap ke arah kiblat, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah kecuali jika memang ada udzur yang nanti akan kita sampaikan satu persatu dari udzur-udzur tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala ma qadima al-madinah kana yusalli ila baitil maqdis faja'ala al-ka'bata khalfa dhahrihi wash-shama qibala wajhihi walakinahu ba'da dhalika taraqqaba anna Allah subhanahu wa ta'ala yashra'u lahu khilafa dhalik فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم ketika awal kedatangan beliau di kota Madinah, beliau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 144, dan dengan turunnya ayat ini Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, keadaan-keadaan yang diperbolehkan bagi seorang tidak menghadap kiblat ketika salat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa menghadap ke arah kiblat, menghadap ke Ka'bah adalah syarat sahnya salat, yang artinya jika seorang menghadap ke arah selain arah Ka'bah maka salatnya tidak sah. Illa an yastasniya min dhalika thalath masail. Kata Syekh rahimahullah, ada tiga keadaan yang diperbolehkan untuk menghadap ke arah selain arah Ka'bah. Salat menghadap ke arah yang lainnya, tidak menghadap ke kiblat, tapi salatnya tetap sah. Keadaan yang pertama, kata Syekh rahimahullah ta'ala, idza kana ajizan, jika memang dia tidak mampu, seperti misalnya seorang yang sakit, yang wajahnya sudah menghadap ke arah selain arah kiblat dan tidak bisa dirubah lagi, misalkan, maka orang ini sholat ke arah di mana dia mengarah, walaupun tidak ke arah kiblat maka sholatnya sah. Sholatnya sah karena dia tidak mampu lagi, tidak mampu lagi menghadap ke arah kiblat karena kan sakit misalnya. Fattaqullaha mastata'tum. Pada kondisi yang seperti ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Sudah berbagai macam upaya dia kerahkan tapi nyatanya dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Maka fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang pun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini keadaan yang pertama, sakit yang memang sudah enggak bisa lagi menghadap ke arah kiblat, sudah tidak bisa diharapkan dihadapkan ke arah kiblat. Kalau masih bisa dihadapkan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat. Keadaan yang kedua, idza kana fi shiddatil khauf ka insanin haribin min adu, yaitu keadaan yang sangat takut, rasa takut yang sangat nih, seperti seorang yang sedang menghadapi musuh dalam peperangan atau menghadapi hewan buas misalnya, atau keadaan-keadaan yang lainnya yang di sana dia mengalami rasa takut yang sangat. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika dia ingin menunaikan sholat pada keadaan tersebut, boleh bagi dia menghadap ke arah selain arah kiblat. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, keadaan orang yang takut, yang sangat-sangat takut dalam keadaan perang misalnya, fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian merasa takut, yaitu dalam keadaan yang sangat takut menghadapi musuh misalnya, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau menaiki kendaraan. Dalam hadis disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, menghadap kepada selain arah kiblat, yakni kemanapun arahnya, maka sholatlah. Sholatlah karena syiddatul khauf, dalam keadaan yang sangat-sangat takut. seperti dalam keadaan perang atau yang lainnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masalah atau keadaan yang ketiga kita akan membacanya setelah adzan isya. Al-muadzin yu'adzin, tafadhal, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan sedikit masalah tentang istiqbal al-qiblah. Keadaan yang ketiga yaitu bolehnya seorang ketika salat menghadap ke arah selain arah kiblat, yang salatnya itu akan sah walaupun dia menghadap ke arah selain arah kiblat, yaitu finnafilati fis safar. Finnafilati fis safar sawa'un kana ala ta'iratin aw ala sayyaratin aw ala ba'irin fa innahu yusalli haitsu kana wajhuhu fi salatin nafl. Ketika seorang ingin menunaikan salat sunnah dalam safarnya di atas kendaraannya, baik di dalam pesawat, mobil, atau kendaraan berupa binatang, unta atau yang lainnya, fa innahu, maka dia boleh menunaikan salat sunnah tersebut kemanapun arahnya. Kemanapun arahnya, seperti menunaikan salat witir, salat malam, salat duha, ataupun yang lainnya. Yakni bagi musafir yang ingin menunaikan salat sunnah di dalam kendaraannya, di atas kendaraannya, boleh dia menghadap ke arah selain arah kiblat. Ini tiga keadaan. Tiga keadaan, jika sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Yang pertama tadi, jika tidak mampu, seperti seorang yang sakit, tidak mampu menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya tetap sah. Atau sholatnya orang yang sedang dicekam oleh rasa takut yang sangat, ketika dia sholat menghadap ke arah selain arah kiblat, maka sholatnya sah. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang musafir di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis melakukannya. Qala asy-syekhu rahimahullahu ta'ala, wal musafir, beliau menyebutkan satu faedah terkait dengan seorang yang musafir. Wal musafiru yanbaghi lahu an yatanaffala bi jami'in nawafil. Seorang yang sedang safar, sepantasnya bagi dia untuk mengerjakan semua salat-salat sunnah sebagaimana seorang yang mukim. Yakni kita semuanya dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah, salat-salat sunnah, musafir ataupun seorang yang mukim, sama. Illa fir rawatib, kecuali salat-salat sunnah yang ratibah. Rawatib seperti qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, atau ba'diyah maghrib, isya. Salat-salat sunnah yang ratibah, yang rawatib, tidak dikerjakan oleh seorang yang musafir. Beliau menyebutkan, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَلْيَتَنَفَّلْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الثَّابِتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Atau sebelumnya, قَالَ إِلَّا فِي الرَّوَاتِبِ كَرَاتِبَةِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْإِشَاءِ فَالسُّنَّةُ تَرْكُهَا. Seorang musafir mengerjakan salat-salat sunnah ketika mereka masih safar, kecuali salat-salat sunnah ratibah seperti ratibatu zuhur, maghrib, salat sunnah isya, yakni setelah isya, fas sunnatu tarkuha, maka seorang musafir disunnahkan untuk meninggalkan sholat-sholat sunnah ini, sholat-sholat sunnah rawatibah. Di akhirnya beliau menyampaikan, ketika seorang musafir ingin menunaikan sholat-sholat sunnah tersebut, maka musafir boleh menghadap atau sesuai dengan arah kendaraannya. Ini di atas kendaraannya. Ke arah mana kendaraan tersebut, maka sholatnya sah, sholat sunnahnya. Dan inilah yang diriwayatkan dalam Sahihain dari Rasul alaihi salatu wassalam, menjelaskan keadaan seorang musafir yang sholat di atas kendaraannya, yaitu sholat sunnah. Kemudian syarat yang keempat, kita baca singkat dari apa yang beliau sampaikan. Syarat yang keempat dari syarat sahnya sholat adalah an-niyah. An-niyah, niat. Fa inna sholata la tasihhu illa bi niyatin liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat. Sholat tidak sah kecuali dengan niat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan yakni tergantung dengan niatnya. Al haditha. Dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim juga terdapat dalamnya penjelasan-penjelasan bahwa niat merupakan syarat sahnya suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan niat ini pada hakikatnya merupakan perkara yang mudah, bukan perkara yang sulit. Artinya kita tidak perlu mempersulit diri kita dengan mengucapkan saya sholat, saya niat untuk melakukan sholat sunnah demikian, demikian, demikian, sholat maghrib demikian, demikian, demikian, disebutkan secara rinci, detail. Usolli fardha al-maghribi salata raka'at, terus di belakang imam ini, di masjid ini, dan seterusnya. Ini bukan merupakan perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang terbebani dengan niat ini karena salah dalam memahami niat, sehingga kita dapati banyak di antara kaum muslimin yang belum faham masalah ini. Mereka seringkali mengulang niatnya Allah, yakni baru mau berulang lagi karena niatnya belum benar katanya. Usolli, wah lah. Kesannya niat itu adalah perkara yang sulit, padahal tidak. Padahal niat bukan merupakan perkara yang sulit. Kata Syekh rahimahullahu taala, kullu insanin akilin mukhtarin yaf'alu fi'lan fa innahu qad nawah. Semua orang yang berakal, yang memiliki akal, dan dia memiliki atau mampu untuk memilih. Seorang yang berakal dan bisa memilih, ketika dia melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan, suatu perbuatan, dia telah meniatkannya. Dia telah meniatkannya. Fala tahtaj ila ta'abin wala ila nutkin. Maka enggak butuh untuk memberatkan diri kita, apalagi butuh, tidak butuh untuk mengucapkannya. Semua orang yang berakal, yang mampu untuk memilih, ketika dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia telah memiliki niat dalam hatinya. Nah, misalnya, seorang ketika mendengar suara adzan, kemudian pergi ke kamar mandi, atau pergi ke tempat wudhu. Untuk apa dia? Untuk apa dia melangkahkan kakinya ke tempat wudhu? Untuk wudhu. Berarti dia sudah memiliki niat dalam hatinya. Ketika dia wudu, untuk apa dia wudu? Untuk melakukan sholat. Ini hakikat dari niat. Semua orang yang berakal, yang memilih, ketika dia melakukan suatu amalan, mesti dia telah memiliki niat dalam hatinya. Oleh karena itu ulama menyebutkan, kalau seandainya Allah memberikan beban untuk melakukan suatu amalan yang tidak ada niatnya, sulit. Niscaya beban tersebut adalah beban yang tidak akan mampu dilakukan oleh seorang hamba. Karena segala apa yang kita lakukan mesti sudah ada niatnya dalam hati kita. Sudah ada niatnya dalam hati kita, sehingga kita tidak perlu memberatkan diri kita dengan mengucapkan niat-niat yang itu semuanya sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena yang namanya niat tempatnya ada dalam hati kita. Terakhir Syekh rahimahullahu taala, dan ini yang sebagai penutup majelis kali ini, beliau menyebutkan satu kisah yang pernah disampaikan oleh sebagian orang kepada beliau. Qala li, kata beliau, ada seorang yang menyampaikan kepadaku, inna rajulan fil masjidil harami qadiman arada an yusalliya fa uqimatish shalah fa qala allahumma inni nawaitu an usalliya dhuhra arba'a raka'atin lillahi ta'ala khalfa imamil masjidil haram. Jadi ada seorang yang menyampaikan kepada Syekh, ya Syekh, kepada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaimin rahimahullah, ya Syekh, ada seorang yang dia menunaikan sholat di Masjidil Haram dulu. Ketika uqimatish shalah, yakni qomat, dia mengucapkan Allahumma inni nawaitu, ya Allah, aku berniat an usalliya dhuhra arba raka'atin, untuk sholat zuhur 4 rakaat di belakang imam, di belakang imam Masjidil Haram. Qala lamma arada an yukabbir, ketika selesai mengucapkan itu, Allahumma inni nawaitu an usalliya dhuhra 4 rakaatin lillahi ta'ala khalfa imamil Masjidil Haram, baru mau Allahu Akbar, orang tadi mengatakan isbir baki alaik, tunggu, masih ada satu, masih ada yang tersisa, belum selesai itu niatmu. Kata orang ini yang mendengar bacaan niatnya dia, isbir baqiya alaik, tunggu, masih ada yang tersisa, niatmu belum sempurna. Qala mal baqi, apa yang tersisa dari niatku ini? Qala lahu, qala fil yaumil fulani wa fit tarikhil fulani min asy-syahri was-sanati hatta la tudayyi hadhil wathiqah. Masih ada yang kurang? Apa? Katakan dalam niatmu, aku sholat 4 rakaat sholat duhur di belakang imam Masjidil Haram pada hari ini, tanggal sekian dan sekian sekian, supaya amalanmu itu tidak tersia-siakan. Fata'ajjabar rajul, maka orang tadi yang mengucapkan niat ini kaget, terheran. Betul juga ya, ya berarti kurang nih. Nawaitu, saya sholat duhur 4 rakaat di belakang imam Masjidil Haram lillahi ta'ala, masih ada yang kurang. Kapan? Hari ini, tanggal sekian, tahun sekian. Ucapkan itu supaya amalanmu tidak tersia-siakan. Kaget orang ini. Fata'ajjabar rajul, terheran-heran. Betul juga ya. Yakni kenapa harus melafadzkan niat-niat seperti ini? Kok memberatkan diri kita? Wal haqiqatu annaham, yakni Hal anta ta'lam Allah azza wa jalla bima turid? Hal anta tu'allimu Allah azza wa jalla bima turid? Allah ya'lam ma tuwaswisu bihi nafsuk. Dengan niat tersebut, apakah engkau ingin menyampaikan dan mengajarkan kepada Allah, menyampaikan kepada Allah apa yang engkau inginkan? Allah sudah tahu engkau sholat itu di Masjidil Haram, sholat duhur. Allah sudah tahu, tidak perlu disampaikan. Apakah engkau ingin menyampaikan dan memberitahukan kepada Allah jumlah rakaat yang engkau kerjakan? Allah sudah tahu. La da'iya lahu, maka tidak butuh dan tidak perlu kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Faniyatu mahalluhal qalb, niat itu tempatnya dalam hati kita. Cukup. Cukup sudah. Enggak perlu kita melafadzkan niat-niat tadi. Dan itu tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi pun tidak pernah mengucapkan niat-niat tersebut dan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk melakukan hal tersebut. wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sana ada orang-orang yang memberikan bimbingan seperti ini, memberikan petunjuk untuk melakukan seperti ini, ketahuilah sebaik-baik orang yang membimbing, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingannya Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau Rasul enggak membimbing, kalau Rasul tidak memberikan contoh, ngapain kita ikut orang lain? Ngapain kita ikut orang lain dalam melakukan sesuatu yang menyelisih sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bi'idznillah azza wajal akan kita lanjutkan pembahasan terkait dengan niyah pada pertemuan berikutnya. Di sana atau pada pertemuan berikutnya bi'idznillah akan dijelaskan oleh syekh terkait dengan perpindahan niat atau perbedaan niat seorang imam dengan makmum dan yang lainnya dari pembahasan-pembahasan yang akan kita baca di pertemuan berikutnya bi'idznillah azza wajal. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.